Kemudian setelahnya nisyabahin minal hurufi mudni. Jarun wa majrurun. Jarun wa majrurun muta'alli bi mudni. Minal huruf. Hah? Ya, sebagai apa itu? Iya, muta'alli bi mudni. Terus? Ya, muta'alik saja betul tadi. Bukan na'at. Terus, minal... Ya, mudni. Na'at li syabah. Na'atun lil majrur. Majrur mislah. Wa'alamatu jarrihi. Alamatu jarrihi. Al-muqaddara ala. Alal-ya. Mana min duhuriha. Ya, asiqal berat. Nisyabahin minal hurufi mudni. Ya. Di sini dikatakan nisyabahin minal hurufi mudni. Bahwasanya nisyabah muta'alliq dengan mabni. Mengapa yang dijelaskan di sini mabni? Yang dirincikan di sini mabni, bukan mu'rab. Ya, karena yang mabni adalah yang keluar dari asal. Yang keluar dari asal perlu dijelaskan. Ya, ditanyakan kenapa dia keluar dari asal. Kemudian nisyabahin minal hurufi mudni. Di sini mudni. Apa faedahnya mudni? Dikasih qaid mudni. Kenapa enggak diitlakkan? Karena keserupaan dengan huruf. Tapi nisyabahin minal hurufi mudni. Kenapa? Hah? Untuk mengeluarkan apa? Setelahnya apa fungsinya dikasih qaid nisyabahin mudni tidak dimutlakan nisyabahin saja? Hah, tujuannya apa? Kalau ada suara kertas sudah ganti. Ada suara kertas kalau ditanya. Sampingnya difahami saja. Kenapa dikasih qaid mudni, syabahin mudni? Leo, antum enggak nyampe sudah. Enggak usah pakai ini. Marwan. Kenapa dikasih mudni? Tujuannya apa? Kurang nyambung. Harus disambungkan dulu. Disambungkan dulu jawabannya. Karena ini gitu. Sampingnya, Aris. Itu untuk mengeluarkan keserupaan. Ya, yang ghairu mudni tidak begitu menekatkan kepada huruf. Apa itu keserupaan yang tidak menekatkan ya kepada huruf? Ketika ya ketika dihalangi, ya dihalangi oleh penghalang. Yang penghalang ini menuntut untuk isim tersebut tetap apa? Mu'rab. Seperti apa tadi? Ya, mulazamatu al-idhofa. Ya, isim tersebut melazimi idhofa. Contohnya apa? Ayun. Ayun pada apa? Istifham. Ini ada keserupaan dengan huruf apa? Hamzah. Kemudian yang kedua ayun apa? Ayun asyartiyah. Ini ada keserupaan dengan in, cuma keserupaan ayun ya pada dua keadaan tadi ya dengan huruf ini dihalangi ya oleh kekhususan yang ada pada isim, yaitu apa tadi, idhofah, mulazamatu al-idhofah, sehingga ayun menjadi apa, mu'rab, ya menjadi mu'rab. Ya Hasan. Idhofahnya, kalau idhofahnya kepada jumlah bagaimana? Kalau ada satu isim melazim idhofah tapi kepada jumlah. Ya contohnya apa? Idza, id, haitsu. Ini mu'rab atau mabni? Kenapa? Padahal dia melazimi ibafah. Karena ibafahnya kepada jumlah, dan ibafah kepada jumlah itu keluar dari asal, dan dia pada niat infisal, pada niatan infisal, enggak bersambung. Kalau ibafah kepada jumlah itu pada niat al-infisal. Isim mu'rab ma huwa? Ma makna al-mu'rab? Al-mu'rab? Ya. Ya, Hasan. Ya. Mayataghayyar juga bisa, mayataghayyar. Akhiruhu bisababi al-awamil ad-dakhilah 'alaihi. Al-mabni? Ya, ma yalzamu halatan wahidah. Oh ya, ladun. Ini kan ladun melazimi idhofah kepada mufrad. Tapi kenapa dia mabni? Padahal sudah dilewatkan kaidahnya bahwasanya kalau ada isim yang melazimi idhofah kepada mufrad maka dia mu'rab seperti ayun. Jawabannya apa? Ya, ladun memiliki keserupaan yang banyak dengan huruf sehingga mulazamahnya ladun kepada idhofah tidak mampu mencegah apa? Dina. Meskipun itu ada dua qaul, ada dua mazhab. Mungkin saya bacakan tambahannya ya, ladun ya. Ini dari catatan kaki apa? Hasyiahnya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Masalik ya, Ibnu Hisham. Ala Abdul Masalik. Katanya ditinggalkan saja kalau mau ditulis ya diringkas saja. Fa in qulta fa limadha buniyat ladun ma annaha mulazimatun lil idhofati mithlu ayyin. Jika kamu bertanya, mengapa ladun dimabnikan padahal ia menetapi idhofah ya kepada mufrad seperti ayyin? Fal jawabu an dzalika, jawabannya adalah an nudzakkiruka awwala. Saya ingatkan atau kami ingatkan engkau pertama bahwasanya bi anna lil arabi fi ladun lughatain, bahwasanya orang Arab pada ladun ada dua bahasa. Ihdahuma lil arab wa huwa lughatu Qais, yang pertama ladun mu'rab. Ya, mu'rab. Wa ala hadha iskutu hadha su'alu, atas dasar ini maka pertanyaan ini gugur. Ladun mu'rab juga kok menurut lughahnya Qais. Ya. Wa yusbihu kalamun nuhatin mustaqiman, sehingga ucapan ahli nahu tidak ada kritikan. Bahwasanya setiap isim yang didhofahkan kepada mufrad melazimi i'rab. Ladun pun termasuk di dalamnya. Menurut lughahnya apa? Qais. Ya. Wa huwa anna al-idhofa allati hiya min khasa'is al-asma' idza lazamat kalimah wa kana fi hadhihi al-kalimah syabal al-harf 'araba luzum al-idhofa syabal al-harfi fa baqiyat 'ala ma huwa al-asl fil ismi wa al-i'rab. Itu bahwasanya al-idhofah adalah diantara kekhususan isim. Ya. Apabila idhofah ini lazim melekat. Ya. Pada satu kata. Kemudian kata ini yang menetapi idhofah kepada satu kata kepada mufrad memiliki keserupaan dengan huruf. Ya. Maka araba luzum al-idhofah syabahul harf. Ya. Luzumul idhofah, arabu luzumul idhofah, keadaan ia menetapi idhofah itu bisa menentang, menghalangi syabah al-harf, keserupaan dengan huruf. Fabaqiyat ala ma huwa ala asal, sehingga dia tetap di atas asalnya itu mu'rab. Kita paham ini insyaAllah ya. Paham ini kan? Yang sudah kita sering ulang. Jadi kalau ada satu kalimat, ia menetapi idhofah kepada mufrad. Kemudian padanya ada apa? Keserupaan dengan huruf. Maka kelazimannya dia pada idhofah kepada yang mufrad mengalahkan apa? Sebab-sebab bina itu serupa dengan huruf. Kemudian lughah yang kedua, ini lughah yang kedua ini. Kalau dibawa kepada lughah yang pertama tidak ada iskal karena ladun mu'rab juga. Ya. Berarti apa? Ladunun ya. Ladunan, ladunin gitu. Wal lughatu tsaniyatu fi ladun al-bina'u. Kemudian bahasa yang kedua pada ladun adalah mabni. Wahya lughatu ammatil Arab. Ini adalah bahasanya hampir seluruh orang Arab. Ya, keumuman orang Arab. Wa ya'tadharu an hadhihi al-lughah bi annaha ulai qad wajadu fi ladun shibhan. Ya, lil harfi min jihati al-lafzi. li'annahum qad qalu fiha ladun fa hiya 'ala harfain. Nah, dan iya, tadi yang pertama dikatakan bahwasanya yang kedua ladun mabni, ya, dan itu adalah apa bahasanya kebanyakan orang Arab. Wa yu'tadzar an hadhihi al-lughah, dan lughah ini pun bisa dikasih ubur alasan yang menyatakan ladun mabni ada alasannya. Karena haulai qad wajadu fi ladun syibhan, bahwasanya mereka mendapati pada ladun atau syibhan keserupaan lil harfi dengan huruf. Min jihati lafzi, pertama dari sisi lafaz. Ya. Li'annahum qad qalu fiha, karena mereka orang Arab kadang mengatakan pada ladun ditulis dengan lam dan dal saja, ladun lam dan dal saja tanpa nun. Fa hiya 'ala harfaini, maka dia di atas dua huruf. Ini ada keserupaan dengan apa? Huruf kan? Ladun kadang ditulis lam dan dal saja tanpa nun. Berarti kalau cuma dua huruf, ini ada keserupaan yang sifatnya apa? Lafzi dengan huruf. Ini satu keserupaan. Kama wajadu, ternyata ada keserupaan yang lain gitu loh. Nah, ini kan tadi yang keserupaan yang banyak yang ada pada ladun ini menyebabkan dia apa? Mabni. Enggak kuat gitu. Mulazama idhofah tadi untuk ia menghalangi dari bina, karena sebab bina banyak. Sebab i'rabnya kan satu ya. Dia menetapi apa? Idhofah. Tapi sebab apa? Binanya banyak. Tadi kadang orang Arab mengatakan ladun dengan lam dan lain saja. Ini menyerupai apa? Huruf dari sisi peletakan di atas dua harokat saja, dua huruf saja. Karena huruf itu asal peletakannya satu dan dua. Sedangkan ladun kadang lam dan dal saja dua huruf. Ya. Ini satu keserupaan dengan huruf. Ada lagi. Kama wajadu fiha syibhan ma'nawiyan li'annaha mawdu'atun li ma'nan nisbi. Sebagaimana mereka pun mendapati pada ladun ada keserupaan yang sifatnya makna. Keserupaan yang berkait dengan makna, dengan huruf. Syibhan ma'nawiyan, keserupaan yang sifatnya maknawi. Kalau tadi keserupaan yang sifatnya apa? Peletakan. Li'annaha mawdu'atun li ma'nan nisbi, karena ladun itu diletakkan untuk makna nisbi. Apa ini maksud dengan makna nisbi? Wa huwa awwalul ghayah fi zamani awil makan. Makna nisbi ini maksud adalah bahwasanya ladun bermakna awal tujuan dalam waktu ataupun tempat. Yang ladun kan dari. Min ladun hakimin alim. Maknanya min. Secara makna dengan min sama kan? Tuh. Li'annaha mawdu'atun, karena ladun diletakkan di makna nisbi. Untuk makna nisbi. Dia tidak jelas pada dirinya. Bisa jelas ketika disandarkan kepada yang lain. Makna nisbi yang dimaksud adalah awalul ghayah. Awal ghayah. Awal, permulaan. Si zaman dalam waktu ataupun tempat itu ladun. Ini ada keserupaan juga dengan huruf. Iya kan? Hamin itu kan? Ada lagi ternyata. Wa wajadu fiha syibhan isti'maliyan. Tuh. Yang kemarin kan kita masih global ya. Wa wajadu fiha syibhan isti'maliyan. Dan juga ternyata mereka dapati pula pada ladun keserupaan isti'mali. Keserupaan dalam hal penggunaan. Sudah lewat tadi. Yang pertama syibhan, yang sifatnya wab'i, peletakan. Yang kedua maknawi. Yang ketiga isti'mali. Mereka mendapati pada ladun sisi keserupaan dalam hal penggunaan dengan huruf. Yaitu apa? Wa huwa luzum isti'maliha fi wajhin wahid wa imtina' al-ikhbar biha aw 'anha. Yaitu bahwasanya ladun ya luzum isti'maliha fi wajhin wahid, ia menetapi satu penggunaan saja. Menetapi satu penggunaan saja. Wa imtina' al-ikhbar biha aw 'anha, dan dia terhalang untuk dijadikan khobar ataupun mubtada. Enggak bisa. Satu penggunaan saja ladun, hanya muta'alik saja. Ataupun bukan muta'alik karena dia dhorof. Iya. Ya bisa juga muta'alik, dhorof. Ya bukan hanya apa? Jar majrur. Dia menetapi satu penggunaan saja, tidak bisa dijadikan mubtada, tidak bisa dijadikan khabar. Tuh. Satu penggunaan ya seperti halnya huruf juga. Bi khilaf inda, berbeda dengan inda. Yang maknanya sama kadang dengan ladun. Inda ini kadang datang fadlah, hanya muta'alik saja. Tapi kadang umdah khobar. Indi dirhamun, indi khobar dia. Falamma wajadu qawiyata syabah, tatkala mereka menemukan, mendapati pada ladun keserupaan yang sangat kuat dengan huruf. Min iddati awjuh, dari beberapa sisi. Sisi peletakan, sisi makna, sisi penggunaan. Janahu ila'tibari hadha syabah, walam yubalu bil idhafah. Mereka mereka condong untuk menganggap sisi keserupaan dengan huruf ini kemudian disamakan dengan huruf dalam hal mabni dan tidak memperdulikan lagi idhafah tadi. Ya, ringkasnya kalau tadi kelamaan, jadi ladun itu isim yang mabni. Ya, isim yang mabni meskipun ia melazimi idhafah kepada mufrad. Alasannya karena pada ladun banyak sisi-sisi kesamaan dengan apa? Huruf. Sisi peletakan kadang ditulis dengan lam dan dal saja dua huruf, ini mirip huruf. Ya. Kemudian sisi yang kedua, sisi makna awalul ghayah mirip seperti min kan. Sisi yang berikutnya dari sisi penggunaan hanya menetapi satu penggunaan saja. Dia hanya sebagai ini saja, fadlah saja, fadlah. Enggak bisa jadi umdah. Umdah kan mubtada khabar, umdah. Ya kan? Fa'il, umdah. Enggak bisa jadi umdah. Ya sama dengan huruf juga enggak bisa umdah kan? Enggak umdah cara jar majmu ta'alliq wah aslinya itu. Ini. Ah itu. Adapun kamsi dalam beberapa keadaan saja tidak semuanya. Kadang istilahnya majrur, kadang mansub, nanti ada bahasannya. Ya. Ya, baik kita lanjutkan. Atau sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan? Baik, yang ke-16. Kasyabahil wad'i fi isma jitana wal ma'nawiyyi fi ma tawafi huna. وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا. Di sini rincian sisi-sisi keserupaan antara isim dengan huruf yang karenanya isimnya mabni seperti halnya huruf. Yang pertama kasyabahil wad'i fi ismai ji'tana. I'rabnya dulu ya, kasyabah jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar lil mubtada mahdhuf taqdirnya wadhalika gitu kasyabah al-wad'i. Hal itu yang sisi keserupaan yang dimaksud adalah seperti keserupaan al-wad'i dalam hal peletakan dari wad' isim nisbah ya. Sisi keserupaan yang sifatnya al-wad'i ya. Fismai jitana pada dua isim yang ada pada jitana. Di sini ada ta, ya kan? Ta di situ apa? Fa'il kan? Dhamir muttasil mabni 'ala al-fath fi mahall rafin fa'il. Na'nya fi mahall nasbin apa? Maf'ul. Maf'ulun bi. Ah, ta di situ mabni. Na' juga mabni. Kenapa? Karena ta dan na' ya, ataupun atta kemudian na' ini mirip dengan huruf dari sisi peletakan. Ya, karena huruf itu diletakkan di atas satu dan dua huruf itu asalnya. Ya. Jadi asal letakkan huruf di atas apa? Satu atau dua huruf hijaiyah. Adapun kalau ada huruf yang ia diletakkan di atas lebih dari dua, maka ini menyelisih asal dan tidak menjadikan ia mu'rab, tidak tetap mabni meskipun lebih dari dua kalau huruf. Ya. Adapun sebaliknya, asal letakkan isim di atas tiga huruf atau lebih. Kalau kurang dari tiga huruf, maka isim tersebut telah menyerupai huruf dalam hal peletakan. Dan dia ketika itu berhak untuk apa? Mabni. Ya, berhak untuk mabni. Nah, perhatikan di sini. Fismai jitana Arabnya. Fismai jitana itu jarun wa majrur. Muta'alliq bi mahdhuf sebagai apa? Sifat dia katanya. Sebagai apa? Sifat dari al-wad'i. Ini menyelisih apa? Menyelisih kaidah umum. Tapi ini terjadi kadang demikian. Datang jumlah atau syibu jumlah setelah ma'rifah diurus sebagai sifat. Ini jarang ada. Ini diantara contohnya. Ya, diantara apa? Contohnya. Lihat catatan kaki itu. jarun majrur muta'alliq bi mahdzuf sifat lil wad'i gitu. Takdirnya kasyabahi al wad'i as-sabiti gitu. As-sabiti fi ismi ji'tana. Kadang gitu. Seringnya kaidah umumnya bagaimana? Kalau ada jumlah tasybih jumlah yang datang setelah ma'rifah dikira sebagai hal, tapi ini dikira sebagai apa? Na'at sifat. Ini terjadi tapi jarang. Iya. Seperti keserupaan dalam hal peletakan. Yang itu terjadi ya. Yang itu tetap pada dua isim yang ada pada ji'tana. Ya. Wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Kemudian keserupaannya sifatnya al ma'nawi sama juga fi mata wa fi huna i'rabnya dengan fi ismi ji'tana muta'alliq bi mahdzuf sifat. Ya. Fi mata mata qusida lafdhu wa huwa harfatin. Ya. Kemudian fi huna ma'tuf pada sebelumnya. Ya. Dan huna qusida lafdhu. Wa kan yabatin 'anil fi'li bila. I'rabnya dulu ya. Wa kan niyabatin 'anil fi'li bila. Kan niyabah ma'tuf mana? Asyabah. Jadi kasyabah al-wad'i, ya kan? Kasyabah al-wad'i fi ismi jitana wal ma'nawi. Kalau al-ma'nawi ma'tufnya kepada al-wad'i. Ya. Adapun niyabah ma'tufnya kepada apa? Syabah. Ya. Wa kan niyabatin 'anil fi'li bila, dan seperti niyabah 'anil fi'li menggantikan fi'il. Jadi kalau ada isim yang menggantikan fi'il, maka berarti dia telah menyerupai huruf, karena huruf seringkali menggantikan fi'il. Nanti akan dijelaskan di tempatnya. Bila ta'assurin. Ya. Selain ia menggantikan fi'il, bila ta'assur ia pun tidak bisa dimasuki, dipengaruhi oleh amil gitu. Bila ta'assur maksudnya isim ini selain ia bermakna fi'il atau menduduki, menggantikan fi'il, ia pun tidak bisa dikenai amil. Amil tidak bisa berpengaruh padanya. Bahkan yang lebih tepat, amil tidak bisa masuk padanya. Ini nanti akan ada juga. Maka tiqorin usila. Ini yang berapa berarti ini? Tiga ya. Dan seperti iftiqorin usila, kebutuhan yang mendasar. Ya ini isim ini butuh kepada sesuatu yang melengkapi setelahnya. Ini pun mirip dengan huruf. Karena huruf-huruf kita tahu, huruf-huruf jar ya, butuh kepada setelahnya kan. Nah kalau ada isim yang seperti itu, dia tidak sempurna sendirian kecuali dengannya setelahnya, maka dia telah mirip dengan apa? Huruf. Nanti insya Allah. Nah, yang antum perlu ketahui di sini bila. Ya, bila di sini kan bila ta'assur la. Ya. Di situ la, saya bacakan saja penjelasan dari Syekh Ibnu Taimin, ada faedah yang bagus. Ya. Kata beliau ada iskal di situ, yaitu dukhulu harfil jar ala harfil la. Masuknya huruf jar kepada la, bila, ya kan? Ada iskal di sini. Huruf jar masuk kepada la, bila. Ya. Jadi la-nya di situ yang benar adalah katanya isim. La-nya isim. Bi makna ghair, isim dengan makna ghair. Ya. Jadi di situ apa? La isim, ismun bi makna ghair. Nuqila i'rabuha ila ma ba'daha. Dipindahkan i'rabnya la kepada yang setelahnya ta'assur. Itu kasrah, harakat kasrah itu harakatnya la. Ya. Kenapa demikian? Tambahannya saya dapat dari yang lain. Karena dia la-nya ala suratil harf. Bentuknya huruf gitu. Maknanya apa tadi? Isim tadi bentuknya huruf. Paham ya? Ini persis kata Syekh Ibnu Taimin dengan jitu bila zadin. Ini bi ghairi zadin. Albanya harful jar. Lamnya ismun majrur bi makna ghair. Ya, wa nuqila i'rabuhu ila ma ba'daha. I'rabnya dipindahkan kepada yang setelahnya. Ya. Ya karena tadi la-nya di atas surah apa? Huruf. Jadi kalau kita i'rab bila ba harfu jar. La bagaimana tadi i'rabnya la ismun bi makna ghair. Iya. majrur wa alamatu jarihi al-kasrah al-zahirah alama ba'da la, di atas apa yang setelah la itu. Ta'asurin itu harokat kasrah, harokatnya apa? La. Lantas bagaimana sekarang harokat ta'asurnya? Kasrah muqaddarah ala akhirih gitu. Mana min duhuriha gitu. Yang menghalangi munculnya kasrah ta'asur istighalul mahal. Ya di harokatil i'arah dengan sebab harokat pinjaman. Dipinjam dia harokatnya ta'asur ini oleh la. Sehingga kasrahnya ta'asur itu muqaddarah. Ya. Ya kan bila zadin, bila ilmin, mana di ghair isim dia. Paham ini? Jadi ba harful jar atau ba jarah la ismun bi makna ghair. Gitu. Bi makna ghair. Nuqil i'rabaha ila ma ba'daha. Ya. Wa huwa mudhaf radiyah. Kalau mudhaf, ta'asurin mudhafun ilai. Ah, ta'asurin ini majrur wa alamatu jarihi apa? Kasrah muqaddarah. Kenapa? Karena kasrah yang ada pada ta'asur itu miliknya la. Dipinjam. Seperti dalam ayatnya juga. Law kana fihima alihatun illallah la fasadata illa diberi bermakna ghair. Nah, harokatnya ilai di marfu. Lau kana fima alihatun illallah. Ya. Illallah apa illallahu? Setelahnya. Lau kana fima alihatun illallah atau illallahu? Eh? Ha? Hu? Itu harokatnya illa. Karena illa bermakna ghair. Ya. Mana ghair kan? Seandainya pada langit dan bumi ada ilah yang selain sifat kan? Alihatun illallah sifat ghairullah. Lau kana fi ma'alihatun ghairu illa min ghairu. Bukan illa mana kecuali, salah nanti mana yang rusak kalau diterjemahkan dengan illa, kecuali. Itu sifat ghair. Ya, kita baca syarahnya. ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع. المصنف menyebutkan pada dua bait ini sisi-sisi keserupaan isim dengan huruf pada empat tempat. Fal awwalu yang pertama syabahuhu lahu fil wad'i. Keserupaan isim dengan huruf dalam hal peletakan. Kan yakuna al-ismu mawdu'an ala harfin, seperti kalau ada isim yang diletakkan di atas satu huruf. Ada kan domair, domir-domir. Kata seperti ta pada barabtu. Mabni dia. Kenapa? Karena dari sisi peletakan sama dengan huruf. Huruf itu hukum asalnya diletakkan di atas satu atau dua. Sedangkan isim tiga atau lebih. Karena ia serupa dengan huruf dalam hal peletakan, maka isim ini mabni. Au ala harfaini. Ya. Nanti insya Allah kita juga akan masuk di tempat mana gitu. Kenapa mabniya di atas harokat. Padahal hukum asal bina di atas sukun. Au ala harfaini. Atau isim yang diletakkan di atas dua huruf. Contoh na. Pada akrom na. Ya. Wa ila zalika asyara biqawlihi fismai jitana. Ah, kepada inilah. An-Nazim mengisyaratkan dengan ucapannya fismai jitana. Ya, seperti keserupaan dalam hal peletakan pada dua isim yang ada pada jitana, ta dan na adalah dua isim yang mabni karena keduanya menyerupai huruf dalam hal peletakan. Fathau fi jitana ismun li'annahu fa'il, ta pada jitana isim karena dia adalah fa'il, wa huwa mabniun dan dia mabni. Li'annahu asbaha al-harfa fil wad'i fi kaunihi 'ala harfin wahid, karena ia menyerupai huruf dalam hal peletakan. Di kaunihi ala harfin wahid, pada keadaannya yang di atas satu huruf. Wa kadzalika na, demikian pula na ismun li'annaha maf'ul, karena dia juga isim. Kenapa? Maf'ul. Wa huwa mabni, dan dia mabni. Li syabahi bil harfi fil wad'i, karena keserupaannya dengan huruf dalam hal peletakan. Di kaunihi ala harfain, ya, dalam hal karena keberadaannya di atas dua huruf, ya. Sebagian ada yang mengqaid. Sebagian ada yang mengqaid. Syarat keserupaan isim yang di atas dua huruf itu. Karena alasan al-wab', sebagian mengqaid yaitu syaratnya yang keduanya huruf lin. Ya, huruf lin seperti ma. Ya. Dan juga na. Sebagian lagi mengitlakan, pokoknya setiap isim yang di atas dua huruf berarti dia telah sama dengan huruf dalam hal peletakan. Sebagian mengqaid yang bisa dikatakan bahwasanya isim itu mirip dengan huruf dalam hal peletakan adalah isim yang huruf keduanya adalah huruf lin. Huruf apa? Lin, mad. Ya demikian. Sehingga pada contoh kam, ini kam ini mabni bukan karena peletakan, bukan karena sisi peletakan, tapi alasan yang lain nanti. Ya, man juga ini isim, dia mirip dengan huruf bukan dalam hal peletakan. Kenapa? Karena yang keduanya bukan huruf lin, bukan huruf mad. Ada yang sebagian yang lain menyatakan sama, mencakup semuanya juga. Pokoknya dua huruf tanpa syarat. Nah, itu ada khilaf. Ya, jelas ini yang pertama. Asyabah al-wab'i yang menjadikan isim itu mabni, yaitu ketika ada isim yang diletakkan di atas satu huruf jelas, dua huruf. Sebagian mempersyaratkan agar huruf yang keduanya huruf lain, sebagian yang lain tidak. Ya. Maka pada contoh ma dan kam, menurut yang mempersyaratkan huruf keduanya lin, maka ia mabni bukan karena keserupaan dalam hal al-wab', tapi dalam hal yang lain, kayak man istifhamiyah seperti hamzah, man syartiyah seperti in, gitu. Dari sisi makna. Sekarang bagaimana dengan contoh abun, ahun, yadun, damun? Mabni itu mu'rab. Ra'aitu aban. Hadza abun marad bi abin mu'rab tu mabni. Hah? Mu'rab. Seragu. Yadun, damun, akhun. Tapi dia diletakkan di atas huruf. Bukankah dia di atas dua huruf letakannya? Jawabannya bagaimana? Rasanya iya, hukum asalnya diletakkan di atas tiga huruf. Kemudian dibuang lamnya. Dibuang lamul kalimahnya abun asli abawun, dimusanakan kelihatan abawani, ya kan? Akhun juga akhawun, dimusanakan kelihatan akhawani. Pokoknya kalau ada isim yang terdiri dari dua huruf kemudian dia mu'rab, maka hukum asalnya dia terdiri dari tiga huruf, cuma dibuang lamnya. Ini untuk meringankan, ya, lamul kalimahnya dibuang untuk takhfif. Ya. Jadi yang ibrohnya, yang dipandang adalah peletakan asalnya berapa gitu. Bukan peletakan yang sifatnya tori. Karena untuk meringankan akhirnya dibuang. Ya. Ma'a bagaimana? Mu'rab. Mu'rab kan ma'an. Melazimnya apa? Dorof. Dorof apa ma'an? Makan. Mu'rab itu mabni, mu'rab. Ya. Dia di atas dua huruf. Jawabannya bagaimana? Ya, jawabannya ma' melazimi dhofah. Tapi kadang juga sendirian juga ya ma'an. Jitu wa zaid. Atau dhahabtu wa zaidun ma'an. Misalkan ila al-mustashfa. Tapi ada yang mengatakan juga bahwasanya ma'an itu aslinya tiga huruf. Asli ma'ayun. Ya. Asnya ma'ayun. Jawaban yang pertama ma'an menetapi idhofah. Ya idhofahnya mungkin disebutkan, kadang tidak disebutkan, mudhof ilaihnya dicukupkan dengan tanwin. Jawaban yang kedua ma'an itu, ma'a itu aslinya apa? Tiga huruf, ma'ayun. Jawaban yang pertama tadi ia menetapi apa? Idhofah. Yang kedua ia aslinya tiga huruf, ma'ayun. Kemudian yang kedua, faham ini asyabah al-wab'i. Ya. Wasani syabahul ismi lahu fil ma'na wa huwa qisman. Yang kedua, keserupaan isim dengan huruf dalam hal makna. Kalau tadi isim menyerupai huruf dalam hal peletakan, sama dengan peletakannya huruf mabni, kalau ini maknanya. Kalau ada isim yang dari sisi makna ya, sama dengan huruf, maka ia pun mabni. Wa huwa qisman, dan syabah al-ma'nawi, asyabah al-ma'nawi itu ada dua. Ahaduhuma ma asbaha harfan mawjuda. Satu isim yang ia menyerupai huruf yang ada, telah diletakkan adanya oleh orang Arab. Ya. Ma, kemudian yang kedua, ma asbaha harfan ghair mawjud. Yang kedua, isim yang ia menyerupai satu huruf, tapi hurufnya belum diletakkan oleh orang Arab, tapi seharusnya katanya diletakkan oleh mereka. Berarti ini apa? Protes ya kepada orang Arab. Salah juga di nahwu ini dalam ini. Harusnya sama kan loh. Enggak bisa disalahkan orang Arab. Jadi mereka begitulah. Ya, ketika ini ada kaidahnya, ini dikiaskan, ini dikiaskan. Ini enggak ada ini, bagaimana nih? Akhirnya cari akal-akalan. Nyalahkan orang Arabnya. Ya. Famisalul awal, contoh yang pertama. Apa yang pertama? Isim menyerupai huruf dalam hal apa? Makna. Yang karenanya isim tersebut mabni. Mata. Isim apa huruf mata? Hah? Mate. Kadang dimalah kan. Nama orang misalkan. Mata sih. Nama orang. Mata. Isim jelas. Isim apa? Isim istifham. Kalau dalam contoh apa? Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. I'rabnya bagaimana itu? Barfa apa mata? Huruf zaman kan pada mahalnya nasab ya. Ya. Simisi faham tadi pada mahalnya ya, dilihat dalam konteks ya. I'rabnya dilihat konteksnya. Mata fa innaha mabniyatun. Kalau pada mata qoma zaidun ya dharaf ini kan, mata qoma zaidun dharaf. Fa innaha mabniyatun li syabahiha al harfa fil ma'na. Mata itu mabni karena mata menyerupai huruf dalam hal makna. Fa innaha tustamalu lil istifham. Mata ini dalam penggunaan ada dua. Yang pertama digunakan untuk istifham, kata tanya. Mata dhahabta ila suq. Ya. Contoh mata taqum, dan kadang mata digunakan untuk syarat, isim syarat. Ya, tajzimu fi'lain, ya kan? Mata taqum aqum. Wa fil halataini, dan pada dua keadaan ini mata musybihatun li harfin mawjud, menyerupai huruf yang ada. Li'annaha fil istifham kal hamzah, karena ia mata ketika untuk istifham mirip dengan hamzah. Asal pada istifham dengan huruf hamzah, ya kan? Mata mirip hamzah, maka dia mabni ketika untuk istifham. Fa fil syarat, dan ketika untuk syarat maka ia mirip in. Ini umul babnya apa in? Ya, syarat. Ya, yang menjelaskan dua fil sekaligus. Ah itu. Faham ini yang pertama? Asyabah al-ma'nawi yang pertama, yaitu isim menyerupai satu huruf yang ada diletakkan oleh orang Arab. Ya, contoh ya, misal lusani. Contoh yang kedua, yaitu apa? Ada isim yang menyerupai huruf tapi hurufnya belum diletakkan gitu oleh orang Arab. Kata mereka harus diletakkan katanya. Kata ahli nahwunya. Protes salah ya. Masa orang Arab disalahkan? Ya. Sama ya sudah. Kalau yang memang bisa dihiaskan, kalau enggak ya sudah sama ya aja. Wa misalu tsani huna. Contoh kedua huna. Huna ini apa? Isim atau huruf? Isim. I'rabnya bagaimana? Dalam contoh apa huna? Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Isim syarah pada mahalnya nasab dharf apa? Zamata makan. Hunak. Makan. Makan. Pada mahalnya nasab. Fa innaha mabniyatun li syabahiha harfan. Huna ini mabni. Di atas sukun. Karena ia menyerupai satu huruf. Kana yanbaghi an yudu'a. Falam yudu'a. Menyerupai satu huruf yang seharusnya diletakkan gitu. Tapi belum diletakkan. Hal ini kan. Jadi huruf yang enggak ada gitu. Harusnya ada gitu kata mereka. Wa dzalika li anna al-isyarata ma'nan min al-ma'ani, karena isyarah. Ya, isyarah penunjukan ini adalah satu makna dari makna-makna. Fa haqqa an yudha 'alaiha harfun yadullu 'alaiha. Seharusnya diletakkan untuk makna isyarah huruf yang menunjukkan kepada isyarah tersebut gitu. Kama wad'u lin-nafyi, sebagaimana mereka telah meletakkan untuk nafi ada ma, untuk tahi la, untuk tamani laita, untuk taroji la'alla, lengkap gitu. Tapi di situ apa? Huna enggak ada hurufnya, harusnya diletakkan. Ya. Fa buniyat asmaul isyarah, maka isim-isim isyarah semuanya mabni li syabahiha fil makna harfan muqaddara. Tuh. Karena isim-isim isyarah itu menyerupai huruf dalam hal makna, ataupun karena isim-isim isyarah fil makna. Saya ulangi, fa buniyat asmaul isyarah, isim-isim isyarah dimabnikan karena ia menyerupai fil makna, secara makna, harfan muqaddara, huruf yang dianggap ada, yang ditakdirkan adanya. Ha, itu. Tapi ada jawaban yang lain yang mengatakan bahwasanya isim isyarah al, isim isyarah, semua isim-isim isyarah menyerupai huruf yang ada, itu al lil ad. Seperti dalam catatan kaki, kalau perlu kita baca, ya lihat catatan kaki nomor 1. Naqal Ibn Fallah an Abi Ali Al-Farisi anna asma'ul isyarah mabniyah. Ibn Fallah menukil dari Abi Ali Al-Farisi bahwa isim-isim isyarah mabni. Kenapa? Li'annaha min haitsul ma'na ashbat harfan mawjuda. Tuh. Ini jawaban yang lain. Karena isim-isim isyarah dari sisi makna menyerupai huruf yang ada, bukannya enggak ada. Ya. Ini enggak ada takaluf ya. Wa huwa al-ahdiyah, itu al-ahdiyah. Kan supaya ma'hud. Seperti al-yauma akmaltu, hari ini kan. Hari ini ada isyarahnya tuh. Al-yauma akmaltu, hari ini ada isyarahnya kan. Ya. Fa innaha tushiru ila ma'hudin bainal mutakallim wal mukhatab. Sesungguhnya al itu juga sama mengisyaratkan kepada sesuatu yang maklum diketahui oleh si pembicara yang dan yang diajak bicara. Walamma kanat al-isyarah fi huna wa nahwiha hissiyah, tapi karena isyarah dengan huna dan yang semisal huna untuk perkara yang mahsus indra, wa fi al sedangkan isim isyarah atau isyarah dengan al untuk sesuatu yang maklum di benak, maka lam yartadi al-muhaqqiquna dzalik, para penahqiq ada yang tidak menerima, ada yang sama saja ini isim isyarah apakah hissi ataupun ma'nawi, sehingga disamakan ataupun huna dan teman-temannya dari isim-isim isyarah mabni karena serupa dengan al, tapi yang lain menolak karena isyarahnya berbeda katanya. Kalau isim-isim isyarah kepada sesuatu yang mahsus, kalau al kepada yang ma'hud fi dzihn. Wa dhahabu ila ma dzakaruhu syarih min asma'i al-isyarah buniyat li syabahiha fil ma'na harfan muqaddara. Ya, sehingga mereka para pentahqiq berpendapat ya seperti yang disebutkan oleh syarih bahwasanya isim-isim isyarah dimabnikan karena menyerupai ya dalam hal makna huruf yang ditakdirkan adanya. Al-muhim samai dari sananya mabni, ya mabni lah. Kalau enggak mau sulit-sulit gitu ya. Ya isim isyarah mabni dari sananya sudah. Asalnya kan sama. Ya. Teori-teori diambilkan dari praktek. Ya kalau antum mau beralasan silakan aja lah, enggak apa-apa mau seperti ini, seperti ini. Tapi enggak terlalu gatot-gotot ataupun pertengkar atau berselisih dalam masalah ini, ya. Syekh Nusaymin sendiri kadang mengirup, kata beliau bila ta'asurin tadi, ini karena bukan masalah ta'budiyah, maka tidak mengapa kalau saya katakan mbak harfu jalla, nafiyah gitu pada kelanjutannya tuh, karena bukan masalah apa? Ta'budiyah ya, bukan masalah ibadah ini gitu. Ya. Banyak harfu jar, la nafiyah, la mahala, la minil arab, kemudian apa? Ta'asurinnya majrur ya dengan mbak. Ah, sampai di sini saya mau ditanyakan. Kalau ada yang tertinggal. Paham ini asyabah al-ma'nawi, yaitu isim dalam hal makna mirip dengan huruf. gitu, mirip dengan huruf. Dan ini ada dua, yang pertama mirip dengan huruf yang ada telah diletakkan oleh orang Arab, yang kedua mirip dengan huruf yang belum enggak ada gitu, yang seharusnya ada gitu. Karena teman-temannya itu ada diletakkan dengan huruf, sedangkan untuk isim syarq belum. Dan masih ada yang lain sebenarnya selain ini. Ya tapi cukupkanlah. Ya gimana? Paham? Wasal itu kemudian sisik serupanya ketiga. Masih berapa menit lagi? Setengah? Setengah jam lagi ya? Wasal itu syabahuhu lahu finniyabah anil fi'li. Kadang pada syibhu juga ya sama. Syabahuhu lahu finniyabati anil fi'li. وعدم التأثر بالعامل وذلك كأسماء كأسماء الأفعال. Jadi tadi ya sebelum kita lanjutkan, An-Nadhim mengatakan wal ma'nawi fi mata wa fi huna, itu mengisyaratkan bahwasanya yang ma'nawi ada dua gitu kan, menyerupai huruf yang ada seperti mata dan yang menyerupai huruf yang tidak ada seperti apa? Huna. Itu contohnya sudah dipilihkan itu. Ada isyarat gitu. Mata maksudnya isim yang menyerupai huruf yang ada. Huna menyerupai huruf yang tidak ada. Asal yang ketiga, syabahuhu lahu fin niyabati anil fi'li. Keserupaan isim dengan huruf dalam hal menggantikan fi'il. Ya, menggantikan apa? Fi'il. Ini disebut dengan asyabah al-isti'mali. Ya, ada dalam catatan ini juga. Asyabah al-isti'mali. Keserupaan dalam hal isti'mal penggunaan. Yaitu isim menyerupai huruf dalam hal menggantikan fi'il. Wa adami ta'athuri bil 'amil, dan tidak terpengaruh oleh 'amil. Tidak terpengaruh oleh amil. Wadhalika ka asma'il af'al, contohnya isim-isim fi'il. Ya, contoh daraki zaidan. Ini adrik zaidan. Kejar. Gapai zaid. Ya. Daraki zaidan, fadaraki mabni, maka daraki mabni. Kenapa? Li syabahihi bil harfi, karena ia mirip huruf, mirip huruf. Fi kaunihi ya'mal wala ya'mal fi, dalam hal bahwasanya ia beramal tapi yang lain tidak bisa beramal padanya. Ya, dia bisa beramal, yang lain tidak bisa macam-macam. Dia bisa mukuli makbul selahnya, dia sendiri tidak terkenai amil gitu, paham gak? Ya. Kaunuhu ya'mal, dalam hal ia beramal. Kembali ke mana hak di sini? Hah? Kembali ke mana? Fadaraki mabni, daraki mabni, karena ia menyerupai huruf dalam hal daraki itu apa? Ya'mal, beramal, dan yang lain tidak bisa beramal padanya. Beramal apa? Ya ini an-ya'mal, ya, an-ya'mal ia beramal, fil fa'il daiman, wa fil maf'ul in kana muta'addiyan. Yani beramal, merupakan fa'il ya, daraki ada fa'il gak di situ? Ada kan? Sa, mana fa'ilnya daraki? Eh? Mustatir wujuban ya kan? Takdirnya apa? Anta kalau satu orang. Ya. Antum kalau dua orang dan seterusnya. Ya'mal fil fa'il daiman, beramal pada fa'il daiman, wa fil maf'ul in kana muta'addiyan, dan dia juga beramal pada maf'ul kalau muta'addi. Kayak di sini kan muta'addi kan daraki zaidan, beramal tuh. Ya. Tapi wala ya'malu fihi ghairuh, yang lain tidak bisa beramal padanya, tidak bisa masuk bahkan. Ya pada apa? Daraki ini. Ra'aitu daraki, enggak bisa. ila daroki, enggak bisa. Ya. Huruf pun demikian kan? Ya. Huruf banyak kan yang menggantikan fi'il? Hah? Banyak enggak huruf? La'alla untuk apa itu? Taroji kan? Berarti apa? Taroji. Kalau laita atamanna itu kan menggantikan fi'il. Inna wa'akid. Lihat ada catatan lagi nomor 5 ya. Ismul fi'il madama maksudan maknahu la yadkhulu alaihi 'amilun aslan. Lihat. Isim fi'il selama dituju maknanya, dimaukan maknanya, maka sama sekali tidak bisa dimasuki 'amil. Isim fi'il kalau dimaukan maknanya bukan lafadznya ya, maka 'amil tidak bisa masuk sama sekali. Fadlan an ya'mal fihi. Masuk saja tidak bisa, apalagi beramal padanya gitu. Kalau yang di atas kan tidak bisa terpengaruh oleh amil. Seolah-olah mungkin amil masuk tapi gak berpengaruh. Tapi yang lebih tepat, amil gak masuk pun gak bisa gitu. Apalagi gak berpengaruh. Nah itu. Wa ibaratu syarih ka ghairihi. Ungkapannya asyarih seperti ungkapan yang lainnya juga. Tuhimu annal awamila qaddan khulu alih. Mengesankan bahwasanya amil itu mungkin saja masuk. Walakin la tu'asir fih. Tapi ia tidak berpengaruh pada isim fi'il. Tidak seperti itu. Fakana al-aula bihi an yaqul, maka yang lebih utama bagi beliau asy-syarih untuk mengatakan wala yadkhul 'alaihi 'amilun aslan. Isim fi'il tidak bisa dimasuki oleh 'amil sama sekali. Badalan min qawli, sebagaimana diberi ucapannya wala ya'mal fi ghairuh. Tuh. Ah, paham? Wa qawluna madama maqsudan minhu ma'na, ungkapan kami bahwa isim fi'il itu selama dituju maknanya tidak bisa dimasuki oleh 'amil. Nuridu bihi al-isyarah ila anna ismal fi'li idza lam yuqsad bihi ma'nahu bian yuqsad lafzu masalah. Dengan ungkapan ini madama maqsudan minhu ma'na, perhatikan baik-baik ya. Kami menghendaki, kami ingin mengisyaratkan kepada bahwasanya isim fi'il kalau dimaukan, kalau tidak dimaukan maknanya tapi dimaukan lafaznya, bukan maknanya ya, lafaznya. Fa innal 'amil qad yadkhulu 'alaihi, maka 'amil bisa masuk padanya. Huruf jar juga sama kalau dimaukan apa? Lafaznya. Jadi isim dianya, ya kan? Fi'il juga bisa, fi'il madhi juga bisa. Kalau dimaukan apa? Lafadznya, jadi isim dia. Ya demikian pula. Isim, fi'il, kalau dimaukan lafadznya, ya bisa kemasukan amil dan terpengaruh oleh amil. Wa dhalika kama fi qawli Zuhair ibn Abi Salma al-Muzani. Seperti ucapannya Zuhair ibn Abi Salma al-Muzani, lihat. Wa la ni'ma hashwu dir'i anta idha du'iyat nazali walujjati dhu'ri. Wala ni'ma hashwu dir'i anta idha. Sungguh sebaik-baik yang mengenakan baju besi adalah engkau. Idha du'iyat nazali, apabila diserukan lafad nazali, lafadnya dimaukan. Apabila diserukan nazali, ucapan nazali maksudnya itu. Ya. Walujja fi dhu'ri. Walujja fi dhu'ri maksudnya tataba'an nasil faza'. Manusia semuanya merasakan ketakutan. Ya, karena sebentar lagi perang berkecamuk. Walu jafi dhu'ri, yakni manusia tenggelam dalam ketakutan. Ya. Di sini apa? Nazali. Ya. Kenai, dikenai apa? Amil. Sebagai apa irobnya? Du'iyat nazali. Sebagai amil fa'il dari du'iyat gitu. Marfu alamat rufi al-dhamma al-muqaddara ala akhiri manami duhriha istighol mahal biharukatil hikayah. Iya kan? Sibuk dengan harukat hikayah. Fana zali fi hadal bait maksurun biha al-lafdu. Nazali pada bait ini dimaukan lafadnya. Walidhalika waqa'at naiba fa'ilin, oleh karena itu dia jatuh sebagai dari fil fa'il. Fa'ya marfu'atun bidhamma muqaddara ala akhiriha man min dhuhri ashya wal mahal fi harakatil bina al asli. Atau harakat hikayah tadi. Wa mithluhu qawlu Zaid al Khail, misal ini juga ucapan Zaid al Khail. Wa qad alimat salamatu anna sayfi karihun kullama du'iyat nazali. Jelas. Kullama du'iyat nazali. Karih mana makruh, tidak disukai. Difahami ini? Asyabah al-isti'mali. Ya. Itu bahwasanya isim menggantikan dari fi'il. Ya, menggantikan dari fi'il. Di sisi lain tidak bisa dimasuki oleh amil. Ya. Bisa enggak fi dimasuki amil? Ya, bisa kan? Ya. Kecuali tadi dimukan lafadznya. Fi harful jar. Baru dia. Ya. Tola'alla. Ya, ataupun yang semisalnya. Wahtaraza biqaulihi bila ta'asur. Ya. Dan beliau An-Nazim berjaga-jaga dengan ucapannya bila ta'asur dari. Ya. Amma naba'anil fi'li wahuma ta'asur bil'amil. Dari kalimat yang ia menggantikan fi'il tapi terpengaruh oleh amil. Maka ini mu'rab. Ya, mu'rab. Contoh, durban zaidan. Durban itu apa? Mansub itu. Bukan mabni. Ya. Meskipun dia secara makna menggantikan fi'il dari idrib. Ya kan? Kenapa? Karena durban itu muta'asir dengan amil. Idrib durban zaidan. Gitu kan? Amilnya mahdhuf. Yang semisal ini juga dalam ayat wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana, maksudnya ahsinu gitu. Wabil walidaini ihsana ahsinu. Ihsana di situ apa? Masdar menggantikan apa? Fiil. Cuma di mu'rab. Kenapa? Ya terpengaruh oleh amil. Ahsinu gitu. Makanya terjemahnya apa? Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Fa innahu naibu naibun manaba idrib walaysa bimabni. Dorban ini menggantikan posisi idrib, itu menggantikan mana fi'il. Tapi dia tidak mabni. Kenapa? Lita'asuri bi lita'asurihi bil amil, karena ia terpengaruh oleh amil. Ya, ini idrib dorban, ada amilnya mahdhuf. Fa'innahu mansubun bil fi'lil mahdhuf, karena dia dinasabkan oleh fi'il yang mahdhuf, ada amil yang mahdhuf wujuban karena sudah digantikan oleh masdar ini. Bi khilafi daraki, berbeda hanya dengan daraki. Fa'innahu wa in kana na'iban an adrik, daraki berbeda dengan dorban, karena meskipun daraki menggantikan dari adrik, menggantikan dari fi'il, tapi falaysa muta'assiran bil amil, ia tidak bisa terpengaruh oleh amil ya, kecuali nanti di atas mazhab yang lain ya. Kita baca catatan kaki nomor 1 ini. Itu yang masyhur, mazhab yang masyhur demikian. Tidak bisa dikenai amil daraki. Kita baca catatan kakinya. Tanbih, qala al-Muradi tanbih. Ma dzakara min anna asma'al af'ali la tata'assar bil 'awamil lafdhan wa la mahallan huwa mazhab Abi al-Hasan al-Akhfash wa man wafaqahu 'alayhi wa 'alayhi Bana An-Nazim. Apa yang disebutkan, apa yang telah disebutkan bahwasanya isim-isim fi'il tidak terpengaruh oleh amil yang lafzi amilnya terlafazkan atau yang mahalli seperti ibtida adalah madhabnya Abu Hasan Al-Akhfash. Ini yang masyhur. Yang sahih juga ini. Dan yang mencocoki beliau, dan di atas inilah An-Nazim membangun pendapatnya. Wa nasabu Abu Ali Al-Farisi fil idha' ila al-jumhur, bahkan dinisbahkan pendapat ini oleh Abu Alani Abu Ali Al-Farisi kepada jumhur. Wa qala Lashmuni bi syani asmil af'al innaha ta'mal niyaba 'anil af'al wa la ya'mal ghayruha fiha binan 'ala sahih min anna asmal af'al la mahalla min al-i'rab. Kata Lashmuni ya, terkait dengan asmal af'al bahwasanya isim-isim fi'il beramal menggantikan dari fi'ilnya dan selainnya tidak bisa beramal padanya. Ini dibangun di atas pendapat yang sahih bahwasanya isim-isim fi'il tidak ada mahal dalam i'rab. Ya, nomor 2 ini ya. Idza qulta, contoh. Idza qulta hayhata Zaidun, jika kamu berkata, ini nomor 2 ya. Ya sudahlah, nanti catat tengah nomor 2 saja. Wa hasilu dulu, kembali ke syarah. Wa hasilu ma dzakarahu al-musannifu anna al-masdar al-mawdu'a mawdi' al-fi'li wa asma' al-af'ali ishtaraka fi niyabati manab al-fi'li. Hasil, kesimpulan dari apa yang telah disebutkan oleh musannif bahwasanya masdar yang diletakkan pada tempatnya fi'il ya, dan isim-isim fi'il bersekutu dalam hal menggantikan fi'il. Saya ulangi, bahasa masdar yang diletakkan pada tempatnya fi'il, dan ini ma'tuf mana? Asma. Asma ma'tuf mana? Al-masdar. Ya. Kepada masdar. Bahwasanya masdar yang diletakkan pada tempatnya fi'il seperti dorban tadi. Ya. Ihsanan tadi. Masdar yang diletakkan pada tempatnya fi'il, ditempatkan pada posisi fi'il, dan juga isim-isim fi'il ini bersekutu dalam hal masing-masingnya menggantikan dari fi'il, iya kan? Daraki menggantikan adrik, dorban menggantikan apa? Idrib. Sama-sama dalam hal apa? Menggantikan dari fi'il. Iya. Lakinna al-masdar muta'assirin bil 'amil, tapi masdar terpengaruh oleh 'amil, fa'uriba, maka ia pun mu'rab, di'rab. Li'adami musyabatihi al-harfa, karena ia tidak memiliki keserupaan dengan huruf. Ya. Kemudian wa asma'ul af'al ghair muta'assirah. Sedangkan isim-isim fi'il ghair muta'assiratin bil 'amil, tidak terpengaruh oleh 'amil. Fabuniyat, maka ia pun dimabnikan. Li musyabahatihi al-harfa, karena ia menyerupai huruf. Fi annaha na'ibah 'anil fi'li wa ghairu muta'assiratin bihi, karena ia menggantikan dari fi'il dan tidak terpengaruh oleh 'amil. Sehingga dua ini ya harus terkumpul. Bukan hanya sekedar menggantikan apa? Dari fi'il, tapi juga apa? Tidak bisa dimasuki oleh 'amil, itu lebih tepat lagi daripada tidak bisa terpengaruh oleh 'amil. Karena kalau masuk saja enggak bisa, ya otomatis pengaruhnya tidak dihasilkan. Tapi kalau dikatakan tidak terpengaruh oleh 'amil, mungkin 'amil masuk. Iya kan? Mungkin 'amil masuk, tapi enggak berpengaruh. Wa hadha alladhi dzakarahu al-musannif mabniyun 'ala anna asma'al af'al la mahalla laha min al-i'rab. Apa yang disebutkan dalam musannif ini dibangun di atas pendapat bahwasanya isim-isim fi'il tidak ada mahal dalam i'rab. Wal mas'alatu khilafiyah, masalah ini ada khilaf. Iya. Wa sanadzkuru dzalika fi bab asma'il af'al. Iya. Di sini dibaca enggak khilafnya, masih ada enggak waktu? 10 menit ada? 12 cukup insyaallah. Nah, tanggung. Idza qulta hayhata zaidun, kalau kamu katakan hayhata zaidun, masalan sebagai contoh. Iya. Maful bidik abdrib masalan, atau kalau dari umasil masalan ya maful mutlak. Falil ulama'i fi i'rabihi salasatu ara', maka bagi ulama ahli nahu dalam hal i'rabnya hayhata, hayhata zaidun dan yang semisalnya, ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, wahuwa madhabul ahfash, adalah madhabnya al-ahfash, wahuwa sahih, dan inilah yang sahih. Alladhi rajahahu jumhuru al-ulama'i nahwi, yang dirajihkan oleh jumhur ulama nahwu, anna hayhata ismu fi'lin madin mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Itu bahwasanya hayhata adalah isim fi'il mad yang mabni di atas fathah, tidak ada mahal dalam i'rab, tidak ada mahal dalam i'rab, sudah. Ya. Hayhata zaidun maknanya apa? Ba'uda kan? Ba'uda zaidun. Ba'uda ada i'rab, ada mahal dalam i'rab? Tidak ada ba'uda, tidak ada mahal dalam i'rab. Sama juga hayhatanya. Wa zaidun fa'il marfu' bid dhammah. Ah, zaid fa'il marfu' bid dhammah, ini pendapat mana nih? Fa'il marfu' bid dhammah. Pendapat yang mengatakan i'rab itu lafzi atau ma'nawi? I'rab seperti ini, lafzi bid dhammah. Kalau yang mengatakan ma'nawi, marfu' 'alamat rafi' dhammah dhahirah. Wa hadha ar-ra'yu huwa alladhi 'alayhi qaulun nadhim. Pendapat inilah ya yang dibangun di atasnya ucapan an-nadhim. Itu bahwasanya inna sababal bina' fi asma'il af'al kaunuha na'ibatun 'anil fi'li wa ghair muta'assirah fi 'amil. Itu bahwasanya sebab bina pada isim-isim fi'il adalah karena dia menggantikan fi'il dan tidak terpengaruh oleh 'amil. La malfubun bihi wa la muqaddar. Tidak 'amilnya dilafadzkan ataupun ditafsirkan saja. 'Amil yang maknawi ataupun lafzi, tidak. Ini pendapat yang sahih. Yang dibangun di atasnya ucapan An-Nadhim dan juga Asy-Syarih tadi. Wasani wa huwa ra'yu Sibawaih, yang kedua adalah pendapatnya Sibawaih. Wa sa anna hayhata mubtada'un mabni. Hayhata itu mubtada mabni. Karena dia isim gitu. Mubtada mabni 'ala al-fath, mabni dari fathah fi mahalli rafa', pada mahalli rafa'. Fa huwa muta'assir bi 'amil ma'na, kalau demikian berarti apa? Hayhata terpengaruh oleh 'amil. Mau 'amilnya apa tapi? Ma'nawi ibtida'iyah. Itu yang merafa'kan apa? Hayhata mahalnya. Wahwa al-ibtida, amil ma'nawi ini maksud adalah ibtida, permulaan itu. Wa zaidun, nah zaidunnya fa'il saddama saddal khobar, fa'il yang menduduki posisi khobar, seperti aqa'imun, Zaidun gitu. Qa'imun Zaidun. Kalau demikian berarti apa? Muta'asir dengan amil enggak? Kalau i'rab yang kedua ini. Muta'asir kan? Amil yang maknawi ini yaitu tidak berpengaruh pada hayhat sehingga dia marfu sebagai mubtada. Yang setelahnya ya adalah fa'il yang menduduki posisi khobor. Itu juga pernah ada pembahasan seperti itu. Wa illatu asal yang ketiga wa ra'yu al-Mazuni. Pendapatnya al-Mazuni anna hayhata maf'ul mutlaq. Bahwasanya hayhata adalah maf'ul mutlaq. Ya. Li fi'lin mahdhuf min ma'nah maf'ul mutlaq dari fi'il yang mahdhuf yang semakna dengan hayhata yang semakna bauja. Iya. Ulangi hayhata kata al-Mazuni adalah maf'ul mutlaq. Amilnya adalah fi'il yang dibuang yang semakna dengan hayhata. Amilnya fi'il bauja misalkan. Wa zaidun fa'il bih. Iya. Zaidunnya adalah apa? Fa'ilnya. Fa'il dari apa? Hah? Fa'il darinya. Maka annaka qulta ya, seolah-olah engkau mengatakan ba'uda bu'dan zaidun. Dari fi'il yang maksud itu ya. Ba'uda bu'dan zaidun. Fahuwa muta'athir bi'amil lafzi. Kalau demikian, berarti hayhat adalah terpengaruh oleh amil yang lafzi. Mahdhuf yang dibuang dari kalam. Wala yajri kalamun nadhim ala wahid min hadainil qawlaini. Dan ucapan nadhim tidak berlangsung di atas satu dari dua pendapat yang terakhir ini. Asani wa salis. Iya. Yang kedua dan ketiga. Lantas kenapa mabni? Kalau demikian, kalau di atas pendapat-pendapat yang pertama dan kedua tadi. Pendapat yang kedua ketiga tadi. Kalau di atas pendapat yang pertama kan jelas alasannya kenapa mabni. Itu apa? Karena ia menggantikan fi'il secara makna. Yang kedua tidak terpengaruh oleh amil. Nah sekarang kalau pendapatnya pendapat yang kedua. Yang mengatakan mu'rab. Tapi kenapa lafaznya mabni? Alasannya katanya wa illatu bina'i ismil fi'li 'ala hadainil qawlaini adalah tadammunu aghlabi alfadhih wa hiya alfadh adala 'ala al-amri minhu ma'nan ya ma'na lam al-amr ya wa sa'irihi mahmulun 'alayhi yani anna ismil fi'l 'ala hadainir ra'yi ashwa al-harfa shibhan ma'nawiyan la niyabiyan ya. Alasan binanya isim fi'il di atas dua pendapat ini adalah tabammunu aghlabi alfadhihi, kebanyakan lafad-lafadnya, kandungan ya, kekandungan mayoritas lafad-lafadnya, yaitu lafad-lafad yang menunjukkan kepada amr dari isim fi'il, yaitu di situ makna lami al-amr, mengandungi makna lamul amr gitu. Ya. Tabammunu aghlabi alfadhihi karena kebanyakan lafad-lafad dari isim fi'il ya, yaitu lafad-lafad yang menunjukkan kepada amr dari isim fi'il itu mengandungi makna lamul amr gitu, mengandungi makna lamul amr. Jadi i'rabnya makna itu maf'ul bih dari tabammun. Tabammun ya masdar beramal karena didhofahkan kan. Tabammunu aghlabi alfadhihi itu ma'nan, makna lamil amr. Ya. Wasairuhu mahmulun alaih. Selainnya disamakan, alasannya disamakan gitu. Selainnya disamakan. Yani anna ismal fi'il, yani bahasa isim fi'il ala hadaini ra'yaini di atas dua pendapat ini asbal harfa menyerupai huruf syibhan ma'nawiyan dari sisi makna bukan dalam hal menggantikan dari fi'il berarti. Jadi kalau antum masih repot, saya ringkas lagi bahwasanya di atas pendapat yang pertama jelas kenapa isim-isim fi'il itu apa mabni karena ia menggantikan fi'il dan tidak bisa dimasukkan oleh amil. Ini jelas, ini pendapat yang sahih. Ya, pendapat yang kedua, pendapat si bawah menyatakan bahwasanya contoh hayhat sebagai apa? Mubtada pada mahalnya rafa. Pendapat yang berikutnya, hayhat contoh hayhat ya, dia maf'ul mutlaq dari fi'il yang mahdhuf berarti amilnya lafzi. Ya. Lantas mengapa mabni itu? Ditanyakan kepada dua golongan ini. Ya, jawabannya adalah bahwasanya kebanyakan lafad-lafad dari isim fi'il ya itu menunjukkan kepada amr ya, menunjukkan kepada apa amr, atau saya ulangi ya, karena kebanyakan lafad-lafadnya ya, kebanyakan lafad-lafad dari apa isim fi'il mengandungi makna lamul amr gitu, kebanyakan dari apa isim-isim fi'il mengandungi makna amr lamul amr ya. Kemudian yang lainnya yang tidak mengandungi makna lamul amr disamakan alasannya, disatukan gitu. Ya. Sehingga dia mabni karena keserupaan sifatnya makna, menyerupai makna. mengandungi makna lamul amr gitu aja. Maknanya ada amrnya. Kebanyakannya gitu isim-isim fi'il untuk amr. Yang lainnya alasnya disamakan dengan itu meskipun bukan tidak mengandungi makna amr gitu. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Habis jangan, jangan. Masih? Ya, masih cukup. Ya, ada yang bertanya kan? Ada yang belum paham? Silakan, barangkali kecepatan. Sudah kita ambil tiga ya. Asyabah. Yang pertama al-wab'i. Asyabah al-ma'nawi. Yang ketiga asyabah al-isti'mali. Asyabah al-isti'mali. Asyabah dari dalam hal penggunaan. Ini digunakan dengan makna fi'il gitu. Dia beramal, tapi tidak bisa yang lain beramal padanya. Itu. Yang terakhir, ini juga kayaknya selesai ini. Anjang ini menjelaskan yang terakhir. Ar-rabi' syabahul harfi fil iftiqar. Keserupaan huruf dalam hal iftiqar. Ini disebut dengan asyabah al-iftiqari. Asyabah al-iftiqari. Iya. Dan al-iftiqari di sini disebutkan tidak mutlak al-iftiqar al-lazim. Syabahul harfi fil iftiqari lazim. Isim menyerupai huruf dalam hal kebutuhan yang lazim, melekat gitu. Ya. Dan yang antum perlu ketahui ada dua syarat agar isim tersebut mabni karena sebab asyabah al-iftiqari ini. Ya. Yang pertama al-iftiqar ila jumlah. Agar isim tersebut iftiqarnya kepada jumlah au syibhiha atau kepada syibul jumlah. Saya lewatkan sempat singgung kan kalau iftiqarnya kepada mufrad apa? Murad. Ini kan lagi membahas mabni. Ya. Yang pertama al-iftiqarnya kepada jumlah au syibhiha atau syibul jumlah. Yang kedua al-luzum wal asalah. Al-luzum wal asalah. Kebutuhannya ini lazim, dasar asli memang dia butuh gitu loh. Ini akan mengeluarkan yang lainnya. Kebutuhannya sifatnya tidak lazim. Ya. Seperti ya saya contohkan. Hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Ya. Hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Yaumu mu'rab atau mabni? Mu'rab kan? Ya. Padahal dia didhafkan kepada apa jumlah? Yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Tapi kebutuhan yaum kepada idhofah setelahnya itu bukan asalnya. Tidak lazim karena pada penggunaan yang lain tanpa idhofah jadi hadza yaumun. Maksud yaumun apa? Harun atau yaumun apa? Iya kan? Itu tidak contoh yang lain. Rajulun yaqulul haqqo mahmudun. Rajulun yaqulul haqqo mahmudun. Orang yang mengucapkan kebenaran terpuji. Di sini butuh enggak? Rajulun kepada yaqulul haqqo. Orang yang mengatakan kebenaran dipuji. Rajulun yaqulul haqqo mahmudun. Butuh enggak? Butuh. Betul enggak? Karena kalau dibuang ini sifat kan jumlah rajulun yaqulul haqqo mahmudun. Kalau dibuang yaqulul haqqo rajulun mahmudun. Apa rajul mahmudun? Enggak boleh. Nukta dan akhirah. Tapi kebutuhan rajulun kepada yang setelahnya sifat itu melekat enggak? Tidak pada penggunaan yang lain tanpa ini pun bisa hadza rajulun, bisa hadza rajulun karimun, bisa tuh. Jadi yang pertama dengan syarat yang pertama kebutuhan kepada jumlah atau syibul jumlah mengeluarkan kepada kebutuhan yang kepada yang mufrad. Kalau kebutuhannya kepada mufrad mu'rab. Ini syaratnya butuhnya kepada jumlah ismi atau fi'li atau syibul jumlah. Yang kedua kebutuhannya lazim lekat gitu loh. Kebutuhannya lazim lekat seperti allazi nanti. Allazi butuh enggak? Allazi butuhnya kepada jumlah dan syibul jumlah kan? Ja'allazi qama abuhu, ja'allazi indak. Nah, di sisi lain kebutuhan allazi kepada selanjutnya lazim enggak? Lazim. Kalau dia ja'allazi berarti boleh enggak? Enggak boleh. Iya. Jadi tadi yang pertama syaratnya apa? Kebutuhannya kepada jumlah atau apa? Syibut jumlah. Kalau kebutuhannya kepada mufrad, mu'rab. Contohnya subhanallah. Subhana ini kelazimannya melazimi dhofa enggak? Subhana. Melazimi dhofa menurut pendapat yang sahih. Ya, kadang masdar yang mengatakan dia kadang digunakan masdar. Tapi umumnya demikian. Digunakan maf'ul mutlak. Subhanallah melazimi dhofa kan tapi kepada mufrad dia. Maka dia mu'rab. I'rabnya apa dia? Maf'ul mutlak. Tadi usabbih subhanallah itu amin usabbih dia bukan masdar tapi isim masdar. Karena kalau masdarnya sabbih tasbih kan. Kalau ini isim masdarnya. Usabbih subhanallah mu'rab. Inda. Indaka. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa? Karena melazimi idhofah kepada yang mufrad. Iya kan? Inda dil arsyil karim. Inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Kila juga demikian. Mu'rab juga. Kilta juga demikian. Mu'rab juga. Kenapa? Karena idhofahnya kepada melazimi idhofah kepada mufrad. Iya. Kemudian tadi syarat yang kedua agar kebutuhannya kepada idhofah ini sifatnya lazim dan asli, lazim dan asli. Yang tidak asli yaitu dia maratu bi rajulin yashku alaman fi rijlihi. Maratu bi rajulin yashku alaman fi rijlihi. Saya melewati seorang yang sedang mengeluhkan sakit di kakinya. Butuh enggak di sini rajulun kepada yasku alaman fi rajuli? Butuh untuk menjelaskan rajulun. Iya kan? Tapi kebutuhan rajulun kepada yasku alaman fi rajuli muasal enggak? Asli enggak? Ya tidak. Belum selesai ini, tapi waktunya sudah selesai kayaknya ya. Sudah habis ya? Ya insyaallah masih tersisa kita akan ulang nanti pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdik, syadallah ilaih lantah, syafurka, wa atubu ilaih.